السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي أكرمنا بدين الإسلام والقرآن. صلاة وسلاما على رسول الأمين الذي هدانا إلى طريق الله المستقيم. حاضرين para pendengar RRI rahimakumullah, pada kesempatan yang sangat berbahagia ini tentunya semoga kita tetap dalam kondisi yang sehat, sangat meyakinkan untuk melakukan amal-amal soleh dan kebaikan pada masa-masa yang akan datang. Amin. Kajian kita pada bedah tafsir Sya'rawi pada saat ini adalah An-Nisa ayat ke-68. Walahadainahum siratan mustaqima. Shadaqallahu al-'azim. Artinya, kami pasti akan tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Nah, ayat ini tidak terlepas dari ayat yang ke-66, 67 dan 68. Kenapa? Sebab ayat ini merupakan sambungan dari balasan Allah yang diberikan kepada orang-orang yang taat dan mematuhinya. Wa idzal la'atainahum min ladunna ajran 'azima. Pada pertemuan yang lalu, wa lahadainahum siratan mustaqim. Jadi wawnya itu disebut juga lah waw ataf. Pasti kami akan tunjuki mereka kepada jalan yang lurus. Pendengar yang berbahagia, ayat ini adalah merupakan janji Allah. Janji Allah yang dimulai dengan lam, ya, yang merupakan tanda bahwa betul-betullah, pastilah Allah akan menunjuki. Ada dua kata yang sangat menarik untuk kita lihat pada kalimat Al-Quran ini, yaitu hadainahum sirata mustaqima. Hadainahum berasal daripada hadayah, di hidayah. Kami akan tunjuki mereka. Nah, kami akan berhidayah kepada mereka. Jadi kalau Allah sudah memberi hidayah, tidak ada yang bisa menyesatkan. Kita lihat kemudian hidayah ini di dalam aspek pelajarannya dibagi oleh Syekh Sya'rawi menjadi dua. Ada hidayah fitriyah namanya, ada hidayah muktasabah. Hidayah fitrah itu adalah hidayah yang dibawa oleh setiap insan yang merupakan potensi dirinya untuk mengenal kebaikan, cenderung kepada nilai-nilai ilahiyah dan ingin berbuat baik. Itu disebut hidayah fitriyah. Kalau hidayah muktasabah itu hidayah yang berkembang kemudian menjadi ilmu pengetahuan, konsep-konsep yang telah disusun oleh manusia berdasarkan pengalaman dan berdasarkan ilmu yang dia dapat dari proses belajarnya. Jadi hidayah fitrah ini sangat perlu karena manusia harus memilikinya. Yang kedua, hidayah muktasabah juga sangat perlu. Kenapa? Karena tidak semua manusia langsung menjadi pintar dan mendapatkan bimbingan kecuali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Maka kewajiban umat Islam ada pada dua, yaitu pada hidayah yang muktasabah. Kenapa? Sebab salah dan tidaklah kita disebut bertanggung jawab bila kita tidak melaksanakan hidayah yang kedua ini. Maka kata Nabi wajib belajar. Rasul mewajibkan menuntut ilmu, membuka sekolah, mencerdaskan bangsa, apalagi pada awal-awal tahun pelajaran saat sekarang ini. Ya, bagi orang tua, carilah sekolah yang dapat memberikan dua kebutuhan pada anak. Pertama, kebutuhan akan sains dan teknologi, yaitu akal dan pikirannya. Yang kedua, kebutuhan qalbiyahnya, bimbingan-bimbingan rohani yang mencukupi bagi dirinya untuk dapat mengantisipasi perkembangan lingkungan yang dihadapinya. Siratan mustaqimah, kita melihat di sini adalah sebuah kalimat yang menyatu na'at dan maqam. Jalan yang lurus adalah jalan di mana kita melewatinya mendapatkan bimbingan, ada rambu dan jelas tujuannya, tidak berbelok-belok, berkelok-kelok sehingga membuat kita capek, membuat kita menjadi muak. Tidak, Islam ada jalan yang lurus. Perlu lurus karena kita akan diformat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk cepat masuk ke dalam surga. Bagaimana Ustaz Ardi? Iya. Menarik untuk kita lihat di sini. Betul, memang saat sekarang ini kebutuhan terhadap nilai-nilai spiritual di dalam kehidupan anak-anak kita, apalagi anak kita itu saat sekarang ini menghadapi banyak kekeringan, Ustaz. Kekeringan mental dan kekeringan secara akidah, kata-katakan. Karena apa? Karena apa yang mereka perlihat, apa yang mereka saksikan dari tayangan televisi, dari tayangan kehidupan sosial masyarakat saat sekarang ini sungguh sangat mengerikan dan mengkhawatirkan. Sehingga bisa saja mereka yang tadinya lurus di rumah dibengkokkan di tengah jalan. Betul. Atau mereka yang tadinya sudah mendapatkan tuntunan-tuntunan hidayah di sekolah, kemudian ketika mereka pulang ke rumah, di tengah jalan hidayah itu menjadi kabur atau bahkan hilang. Betul. Saya melihat begini, iya, saat sekarang ini ada kecenderungan di katakanlah anak muda kita atau remaja kita saat sekarang ini untuk menaati dan menuruti seluruh model yang itu tidak baik. Betul. Dan seakan-akan ada sebuah paradigma yang sudah tertanam di generasi muda kita saat sekarang ini bahwa kalau anak muda itu mesti bandel. Gitu, ya. Kalau anak muda itu mesti hura-hura, dan kalau anak muda itu mesti asal. Artinya suka-suka. Asal-asalan dialah. Kalau jalan pun di jalanan itu suka-suka dia. Kalaupun dia mau pacaran, dia berpacaran sesuka hatinya. Dan kalaupun dia mau berpakaian sesuka hatinya. Saya melihat bahwa ini adalah sesuatu hal yang sudah jauh daripada hidayah, petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala, dan apalagi dari siratal mustaqimah itu, dari jalan yang lurus. Jauh lebih jauh lagi begitu, lebih sudah menyimpang lagi. Nah, pertanyaannya kita kepada orang-orang tua saat sekarang ini adalah apakah betul bahwa kalau anak muda itu boleh berpoya-poya dan sesuka hatinya? Tentu ya, kita sebagai orang tua mengetahui jawaban itu adalah tidak. Iya. Nah, disinilah fungsi daripada sekolah yang ditegaskan oleh Ustaz Hanafi tadi, bahwa kita membutuhkan kepada sekolah-sekolah yang tidak hanya menyiram akalnya saja, tidak mengisi akal-akal pikirannya saja sehingga cerdas secara intelektualitasnya, tetapi spiritualitasnya kering. Iya. Yang kita butuhkan adalah bagaimana nilai-nilai Qur'ani itu juga ditanamkan di sekolah, Ustaz Hanafi. Betul. Begitu. Dan sejarah-sejarah para sahabat, ya, sejarah bagaimana sirah nabawiyah itu dapat ditanamkan betul di dalam diri anak-anak melalui sekolah-sekolah itu sendiri. Mungkin Ustaz Fajrul bisa nambahkan lagi. Iya. Ahli pendidikan beliau. Iya, beliau ini banyak membahas tentang itu. Ketika kita kembali kepada firman Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah mengatakan atau berfirman wala hadainahum siratan mustaqima, sebetulnya lam ini kan artinya untuk menguatkan, artinya sesungguhnya gitu. Sesungguhnya. Jadi dibahasakan dalam terjemahan itu pasti gitu. Kenapa? Karena Allah yang akan memberikan itu, Allah akan memberikan, apabila Allah ingin memberikan maka seseorang akan tidak dapat menahannya. Artinya apapun yang akan memberikan Allah itu sudah pasti, karena Allah itu tidak akan pernah mengingkari janjinya. Ini juga membuktikan kasih sayang Allah kepada hamba-hambanya. Tapi walaupun Allah ingin sangat memberikan petunjuk kepada hambanya, kadang-kadang karena hambanya ini selalu membelot, jadi tidak dapatlah petunjuk kepada orang-orang yang selalu membelot tersebut. Tidak akan begitu. Pernah. Tidak akan pernah begitu. Karena ini adalah bukti begitu. Bukti bahwasanya kasih sayang Allah. Begitu kita jauh dari kasih sayang Allah, maka Allah tidak akan memberikan rahmatnya tersebut. Terbukti dengan banyak orang salah cara menjalani hidup ini. Artinya dia mendapatkan ayat Al-Quran, tapi untuk dipakai untuk amalannya saja tanpa dia melaksanakan perintah Allah yaitu sholat, iya. Seperti yang disinggung pada pertemuan yang telah lalu. Iya. Ini artinya apa? Artinya apa yang dikerjakan kebaikan apapun kalau seandainya seseorang itu tidak sholat, maka itu perbuatannya itu hanya sia-sia, tidak ada artinya. Ada artinya. Begitu. Maka sebetulnya kalau orang dapat mencermati kasih sayang Allah itu, niscaya orang ini tidak akan memilih-milih lagi, langsung akan mengerjakannya. Jadi sebelum ayat ini juga, pertama yaitu Allah ingin menjadikan seseorang itu dalam sisinya, apa dalam sisinya artinya Allah berikan kebaikan itu apa saja yang hamba inginkan, karena mereka sudah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang kedua, Allah tetap menjaga bagi orang-orang yang masih hidup dalam lingkarannya yaitu siratan mustaqimah. Betul. Ini kan sesuai dengan ayat Al-Fatihah yang sering kita baca setiap kali kita melaksanakan sholat, baik itu yang wajib maupun itu yang rawatib ataupun nawafil. Terus banyak hal-hal yang lainnya yang perlu kita ambil dari ayat ini adalah ayat ini untuk menguncikan, artinya supaya kita tertuju kepada kampung halaman yang abadi. Jadi tidak terusir dari kampung halaman itu sendiri. Apabila kita tidak melaksanakan perintah Allah, seakan-akan kita asing dari kampung kita. Betul, sendiri. Betul. Bagaimana kita akan mendapatkan kampung halaman yang abadi nanti di akhirat? Karena juga kita akan merasakan sesuatu hal yang sangat aneh nanti di sana. Betul. Karena apa? Karena selama ini tidak pernah mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Ustaz? Saya kira ini suatu diskusi dan pernyataan yang sangat bagus dari Ustaz Fajrul dan Ustaz Ardi, bahwa betapa perlunya kita kepada hidayah Allah. Dan kalau saya mengilustrasikan, kita butuh makan. Kita butuh segala-galanya untuk kesenangan kepribadian, kesenangan jasmani kita, kesenangan tubuh kita. Bila kurang makan, kurang minum, semuanya lemas. Bila kurang tidur, stres. Kalau seorang mukmin di dalam dirinya haruslah meyakini bahwa di atas segala-galanya tadi, dia lebih penting kepada hidayah Allah Subhanahu wa taala. Jadi hidayah Allah itu nomor satu. Kenapa? Dia akan sangat menderita di hari kiamat bila dia mengabaikan hidayah ini. Dia akan sangat-sangat kesulitan pada ketika bertemu dengan Allah pada saat dia mempertanggungjawabkan amalnya. Kenapa? Hidayah tadi dia tolak. Hidayah tidak diambil. Dan kemudian Allah menjadi benci kepada orang-orang yang seperti ini. Nah, wala hadainahum siratan mustaqima, ini adalah merupakan bentuk dari kepedulian Allah kepada manusia. Artinya tidak ada pun orang yang beramal kecuali dibalas oleh Allah. Tidak ada orang yang beramal kecuali Allah yang memberikan kebaikan demi kebaikan dalam hidup mereka. Nah, pendengar yang berbahagia, maka kita melihat di sini kepedulian Islam ini harus kita jadikan sebagai sebuah tonggak kehidupan dan kita aplikasikan dalam kehidupan, terutama orang tua terhadap anaknya. Nah, kalau remaja tadi sudah dibahas oleh Ustaz Ardiansa tentang hedonismenya, tak pedulinya, sebenarnya tidaklah semua seperti itu. Saya lebih melihat orang tuanya lah yang memberikan, atau orang tuanya lah yang telah membuka kesempatan untuk itu kepada mereka. Tapi kalau orang tua mereka cenderung untuk mengontrol dan memberikan tanggung jawab ilahiyah, ketuhanan kepada mereka, insya Allah mereka juga akan dapat mengontrol diri. Nah, kalau saya melihat itulah sebuah model pendidikan yang mungkin tertanam pada diri kita adalah pendidikan yang memberikan kebebasan. Memang kalau, dan bahkan kalau kita lihat itu Ustaz, kalau kita lihat dari hadis Rasulullah, kullu mauludin yuwaladu 'alal fitrah. Artinya sangat berperan sekali sisi betul. Orang tua di sini dalam mendidik anak-anaknya. Iya. Karena kalau kekhawatiran orang tua terhadap anak-anaknya itu dengan memberikan fasilitas di dunia ini, itu hal yang salah. Betul. Gitu. Iya. Karena apa? Semacam manapun mereka itu diberikan fasilitas, tidak ada bertopang kepada landasan ajaran agama ini, maka sesuatu hal yang mustahil. Betul. Tidak akan bisa mereka itu melarang ketika anak itu berbuat yang tidak dianjurkan dalam Islam. Artinya apa? Artinya dengan ajaran agama itulah yang dapat membentengi diri masing-masing itu, karena terjadi dialog. Oh, ini tidak baik ini. Apa yang disampaikan orang tua saya itu betul. Betul. Maka kalau sesuatu yang tidak baik, nanti kita tidak akan jadi orang. Betul. Percuma saja orang ini belajar. Betul. Mestinya banyak yang harus disampaikan pesan-pesan nasihat melalui ajaran agama ini. Jadi satu hal yang saya lihat ya, ada kecenderungan dari psikolog atau pakar pendidikan di Indonesia ini, mereka lebih cenderung menggunakan teori-teori Sigmund Freud dalam memberikan bimbingan konseling atau psikologi kepada anaknya. Mereka takut anak mereka terkungkung, dan takut anak mereka minder dan lain sebagainya. Saya melihat bahwasannya bukanlah itu cara yang sangat bijaksana. Berikan mereka kebebasan, tapi dalam batas-batas keislaman. Jadi ingatkan mereka akan kebaikan yang dapat memberikan sumbangsih pemikiran ataupun bertanggung jawab di dalam pendidikan anak tersebut. Pendengar yang berbahagia, mungkin ini dapat kami sampaikan dalam dialog pada saat yang berbahagia ini. Kami dari tim Safil Al-Azhar mengucapkan jazakumullah khairan katsira ala husni mutaba'atikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ihna kunna musta'jilin kullu